sungguhku sesali. Nyata cintamu kasih, tak sempat terbaca hatiku, malah terabai olehku. Lelahku sembunyi, tutupi maksud hati yang justru hidup karenamu dan bisa mati tanpamu. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta. Ku sadari tak selayaknya selalu buatmu kecewa. Kau lebih pantas bahagia, bahagia karena cintaku. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, menjagamu, memberimu segenap cinta. Sebelah hatiku, separuh jiwaku, yang mampu sempurnakan aku. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua, pasti akan kuhapuskan lukamu, segenap cinta.